kemana ku bawa hati yang rindu bila impian menggodaku. Usah kau membisu, berikan jawaban, di mana bukti kasih. Pujaan hatiku.